إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخوتي في الله hadirin jamaah sekalian, ahibbati rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya jazallah khairan akuna memberi mukadimah tadi, hanya ingin meluruskan bahwa tadi disebutkan saya salah satu dari asatidzah kibar, mungkin berlebihan. Saya sama seperti yang lain, sebatas seorang dai, sama seperti ikhwah para duat yang lainnya yang berusaha berbuat baik untuk menyampaikan dakwah ilallah kepada saudara-saudara kami, ikhwah sekalian fillah. Pak, kita memohon kepada Allah taufik dan bimbingan darinya. Ikhwati rahimakumullah, seperti maklum adanya bahwa kita sebagai seorang muslim dalam setiap sholat pasti kita membaca Al-Fatihah padanya. Di dalam Al-Fatihah kita ucapkan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, beri aku hidayah, beri kami hidayah kepada siratal mustaqim. Kita baca itu di 5 waktu, 17 kali dalam setiap harinya. Belum sholat-sholat sunnah, rawatib, qabliyah, ba'diyah, qiyamul lail, duha, sholat-sholat sunnah yang lain, bahkan sholat jenazah sekalipun tidak terlepas dari surah azimah Al-Fatihah ini. Ada padanya permohonan seorang hamba kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, beri kami hidayah kepada siratal mustaqim. Datang seseorang kepada Imam Tabi'in Ma'ruf Abul Aliyah Ar-Riyahi rahimahullah, bertanya kepadanya, ihdinas siratal mustaqim, ya Abul Aliyah, mas siratal mustaqim, apa itu siratal mustaqim yang setiap hari kita minta kepada Allah? Jawab Abul Aliyah, as-siratal mustaqim maka na alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahibahu min ba'di. Siratal mustaqim, ajaran agama yang dicontohkan oleh Rasulullah sallam dan 2 khalifah setelahnya, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum ajma'in. Selang beberapa waktu, si penanya bertemu dengan Hasan al-Basri, imam. Ini menyampaikan, aku tanya kepada Abu Aliyah, jawab beliau seperti ini tentang Siratul Mustaqim. Maka kata Hasan al-Basri, qad shadaqaka wa nasahalat, sungguh jawaban itu jujur, benar untukmu, dan telah bernasehat beliau Abu Aliyah, telah menyampaikan yang terbaik untukmu. As-siratal mustaqim maka alaihi rasul sallallahu alaihi wasallam wa sahibahu min ba'di. Artinya, jika kamu ingin Allah berikan hidayah padamu kepada siratal mustaqim, kewajibanmu untuk mengetahui dan mengikuti sunnah Rasul, sunnah para sahabat setelahnya, utamanya Abu Bakar Umar. Itulah makna yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadisnya. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Semua umatku pasti akan masuk jannah kecuali yang menolak. Qila ya Rasulullah wa man ya'ba? Siapa yang menolak ya Rasul? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Yang taat kepadaku dia akan masuk jannah. Yang menolak, tidak mau taat kepada Rasul, maka dia yang telah menolak untuk masuk jannah. Wal'iyadu billah. Setiap hamba, setiap muslim tentu berharap jannah. Akhir hada sirat jannatullah. Ujung dari sirat al-mustaqim ini surga Allah. Yang itu menjadi dambaan setiap hamba. Jangankan muslim, hatta yang kafir mengharap jannah. Kamu dapati kufar, sebagian kufar dari Nasoro atau yang lain. Surga itu yang diinginkan. Bapak kami pulang ke surga sana, surga, surga. Itu dambaannya. Permasalahannya siapa yang mendapati, siapa yang terharamkan darinya. Masyaallah al-afiyah. Itu dambaan setiap orang. Jalan termudah bagimu ya Abdullah. Jalan terringkas bagimu menuju jannah, tariqur rasul sallallahu alaihi wasallam wa sahibuh wa ashabuhul kiram radhiyallahu anhum. Wa man yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wasa'at nasira. Yang menentang Rasul setelah tampak baginya hidayah, dia ikuti jalan yang selainnya, dia ikuti jalan selain jalan kaum mukminin, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in bi ihsan, selain jalan mereka yang dia ambil, nuwallihi ma tawalla, kami menghukum dia, memalingkan dia sejauh-jauhnya sebagaimana dia telah berpaling, dan pada akhirnya akan kami jerumuskan ke dalam jahannam, dan itu tempat kembali yang sejelek-jeleknya. injalan Rasul SAW. Apapun yang kita bicarakan, apapun yang dibicarakan orang, aktivitas, segalanya, ujung-ujungnya yang diinginkan jannah. Ngapain kamu sholat? Berdiri, baca, rukuk, sujud, salam, zikir. Ingin jannah, gak ada lain. Kenapa kamu lapar-lapar puasa? Jannah ingin. Kamu berbakti kepada orang tua. Kamu bersedekah mengeluarkan harta yang kamu cari dengan keringatmu. Jannah yang kamu inginkan. Segalanya yang diinginkan manusia dengan segala aktivitasnya dalam hidupnya adalah jannah. Masallallahu min fadlih. Jalan termudah bagimu menuju jannah. Tariqur Rasul wa ashabu. Jalan Rasul ini contoh yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam sunnahnya. Sunnatul Khulafa Ar-Rasyidin min ba'di. Para sahabat yang dipimpin oleh para khulafa Ar-Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Ikuti bagimu. Kalau kamu ingin siratal mustaqim, itu yang kamu mohon kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Jangan berharap kamu akan mendapatkan jannah sementara hidupmu, amal ibadahmu, akidahmu, akhlakmu, dakwahmu, manhajmu bertentangan jauh dengan Rasul dan para sahabatnya. Man aba, man asani faqad aba. Dia bermaksiat kepada Rasul berarti telah menolak untuk masuk jannah. Pentingnya kita selalu membaca, memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Bukan sekedar memohon hidayah kepada siratal mustaqim, tetapi lebih dari itu, as-sabat ala hadhil hidayah. As-sabat, as-sabat. Diberi keteguhan. Diberi istiqamah. Terus di atas hidayah ini hatta al-mamat. Nas'alullah husnal khatim. Sabat di atas siratal mustaqim. Sabat di atas sunnah. Sabat di atas ajaran para sahabat, para tabi'in. Sabat di atasnya. Tidak menyeleweng, tidak berpaling ke kanan dan ke kiri, terus istiqamah dan sabar, itu kenikmatan tersendiri. Kenikmatan yang Allah ingatkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Walaula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Kalau bukan kami Allah yang memberimu sabat, keteguhan ini, kekokohan, istiqamah, hampir-hampir kamu cenderung mengikuti mereka. Karena dahsyatnya permusuhan, penentangan kufar, musyrikin, Quraisy kepada dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah yang selamatkan. Jika Rasul diingatkan, kifnahna. Jika Rasul selamat, Allah yang menyelamatkan, diberi sabar, Fir dengan hamba yang penuh lemah, kekurangan, banyak dosa seperti kita. Lebih dan berlipat-lipat ganda lebih membutuhkan untuk diberi sabar oleh Allah SWT. Di surat Ibrahim Allah sebutkan kepada kaum mukminin, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha. Allah yang memberi sabar, diteguhkan si hamba di atas siratal mustaqim di kehidupan dunia ini, bil qawli tsabit la ilaha illallah bit tauhid, dan di akhirat kelak Allah sesatkan orang-orang yang zalim dan Allah lakukan apapun yang Dia kehendaki. Begitu seringnya Ummu Salamah radhiyallahu anha ummul mukminin mendapati Rasulullah SAW mengucapkan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini, wahai yang membolak-balikkan kalbu, teguhkan, sabatkan, kokoh kalbuku di atas agamamu. Betapa seringnya aku mendengar kau ucapkan ya Rasulullah. Ini mengapa? Maka Rasul jawab kepadanya, ma min isbi'in ma min qalbin min qulubi bani Adam illa wa huwa baina isbi'in min asabi'ir rahman yuqallibuhu kayfa yasha'. Setiap kalbu dari puluh bani Adam berada di antara dua jari jemari Allah. Allah balak-balikkan sekehendaknya. Tidak semua yang mendapat hidayah kemudian merasa aman terus hidayah itu akan bersamanya. Aman tidak terangkat itu darinya. Lah, hadza qaum tsamud, Allah contohkan dalam Quranul Karim, wa amma tsamud fahadainahum fastahabbul 'ama 'alal huda. Tsamud kami beri hidayah, hadainahum, tetapi mereka lebih memilih, lebih menyenangi al-ama, kebutaan ketimbang hidayah. Lebih senang kebutaan syirik daripada hidayah ke tauhid. Lebih senang kebutaan bid'ah daripada hidayah ke sunnah. Lebih senang kebutaan ma'asi, kemaksiatan, ketimbang hidayatul ta'ah. Tercabut hidayah itu darinya. Ala ya'manu makrallah illa al-qawmul zalim. Kata Hudzaifah, aku mendapati para sahabat Rasulullah SAW, ma minhum min ahadin illa wa yakhafu ala nafsihin nifaq. Setiap para sahabat Rasul aku dapati masing-masingnya takut, khawatir pada dirinya kemunafikan. Khawatir hidayah itu tercabut darinya. Al-amru biyadillah. Perkaranya segalanya di tangan Allah. Bahkan kita sendiri, masing-masing kita tidak menguasai kalbu kita. hidayah ini minnah dari Allah, jasa dan kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada hambanya. Tercabutnya hidayah, terangkatnya kenikmatan ini, lahu asbab, banyak sebab. Dan itu pula termasuk dari rahmat Allah. Allah ajarkan kepada hambanya agar mereka waspada. Rasul sampaikan kepada umatnya agar mereka bisa mawas diri, menjauh, menyelamatkan dirinya dari sebab-sebab tersebut. Dari sebab-sebab hilangnya sabar dan istiqamah dari seorang hamba adalah tidak adanya ilmu pada dirinya, sehingga dengan itu dia tidak membedakan mana yang hak, mana yang batil. Man sahibul haq wa man sahibul batil. Kacau baginya. Oleh sebab itu, dalam hadis ketika Rasul sebutkan tentang tanda-tanda kiamat sa'ah, Rasul sebutkan inna min asyratis sa'ah an yaqillal ilmu wa yakthurul jahl. Meminim ilmu itu dan membanyak kejahilan. Di lafaz lain, hadis yang sama, an yakbutal jahl wa yurba' al ilm. Kejahilan itu menetap, sementara ilmu terangkat. Dua lafaz ini kata Hafidz tidak bertentangan, tetapi saling menguatkan. Karena awal bidayatul rafa' al-qillah, wa awal bidayatul thubut al-kasrah. Bagaimana pertama ceritanya ilmu itu bisa diangkat? Illah. Ketika dia minim. Sedikit. Tidak mengetahui ilmu syar'i yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Yang Rasul ajarkan pada umatnya. Sedikit-sedikit dan sedikit, sampai pada akhirnya itu akan diangkat. Kejahilan semakin banyak, merata, pada akhirnya yasbut. Yang menguat, yang menetap kejahilan ini. Abu Kilaba al-Jurmi, rahimahullah imam tabi'i, suatu hari di depan murid-muridnya ingin menjelaskan makna ini. Ketika api di depan beliau dulu lampu, api. Apa yang kalian lihat cahaya ini dari api ini, kata murid, menerangi ruangan. Kemudian beliau letakkan di pojok, ditutupi dengan batu besar. Sekarang apa yang kalian lihat? Ada cahaya tapi remang-remang, hampir tertutup, hampir gelap. Enggak seperti tadi. Kata Imam Abu Kilabah, hakadal ilm. Begitulah ilmu. Begitulah sunnah. Awalnya tampak, sehingga mati dan tertutupi kebid'ahan. Yang dominan di masyarakat, yang banyak di mereka, sunnah, ilmu. Qala Allah, qala Rasul, qala sahabat. Begini sahabat Rasul, begini para tabi'in, begini a'immah. sampai pada kemudian hari di zaman belakangan ilmu itu merosot, mengurang, tertutup oleh banyaknya syubhat, bid'ah. Ada masih tapi sedikit yang terlihat. Yang diamalkan yang dominan adalah bid'ah. Begitu kebid'ahan itu ditinggalkan, orang akan berkata turikatis sunnah. Ini sunnahnya ditinggalkan. Kenapa kalian tidak melakukan ini? Turun-temurun dilakukan oleh orang tua kita, kakek-kakek kita. Padahal itu beda. Kejahilan. Ketika mengalahkan ilmu yang dominan. Sebab dari salah satu sebab terangkatnya hidayah dari seorang hamba. Adamul ilmu. Tidak adanya ilmu pada dirinya. Fitnah. Yang kedua, tidak dijaganya nikmah azimah ini oleh si hamba. Tidak sadar kalau itu kenikmatan yang Allah berikan padanya. Diberi sabar, diberi hidayah ala siratal mustaqim. Tidak dia jaga. Kenikmatan jika tidak dijaga akan dicabut. Ya Allah. Idza kunta fi ni'matin far'aha fa inna adh-dhunuba tuzilu an-ni'am wa khudha fi ta'ati rabbil 'ibad fa rabbul 'ibadi syadidun niqam. Kalau tidak kamu jaga kenikmatan ini, tidak kamu letakkan di atas ketaatan kepada Allah, dicabut. Maksiat dengan segala bentuknya menghilangkan kenikmatan yang Allah berikan. Salah satu bentuk tidak dijaganya kenikmatan ini ketika seseorang menjadikan agamanya itu murah, gampangan, dia tawarkan ke sana kemari, dia terima, dia dengar, dia baca dari siapapun. Agamanya jadi urdhah, santapan empuk. Oleh karenanya a'immah, para ulama, salafus salih rahimahumullah, sangat takut yang luar biasa ketika ada orang berbicara agama sementara orang ini bukan yang di atas sunnah, bukan di atas ajaran para sahabat. Mereka tutup telinganya, takut mendengar yang enggak-enggak dari orang ini. Dikejar Sufyan Tsauri, Malik Ibn Anas, banyak asar dari a'immah. Dengarkan dari kami, lah, baik, kamu bacakan padamu satu ayat, tidak. Satu kata, satu kalimat aku bicara, walani suruh kalimat. Jangan satu kalimat, setengah kalimat aku tidak mau dengar dari ini. Dalam keadaan mereka orang yang kuat imannya, dalam keadaan mereka yang dalam ilmunya, dalam keadaan mereka orang yang kuat istiqomahnya, bersama dengan itu sangat khawatir atas dirinya, takut hidayah ini tercabut. Seperti kata Imam Abu Kilab sebutkan, asyubah khattafa wal qulubu dha'ifa. Syubhat itu kuat sambarannya, kalbumu dalam kondisi sangat lemah. Berapa banyak contoh sudah orang termakan syubhat karena bermain gambling dengan agamanya, dijadikan murahan. Kita tahu Abdurrahman ibn Muljim, ya, yang membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda. Apa tiba-tiba jadi Abdurrahman bin Muljim seorang yang tega dan berani membunuh menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keponakan beliau, suami dari putri beliau, Khulafaur Rasyidin? Tidak, semua itu ada sebab, ada kronologi. Abdurrahman bin Muljim di masa Umar ibn Khattab ketahui, korek, dipercaya oleh Umar, dikirim oleh Umar ke Irak, ke sana, kemari, ajari mereka Quran, ajari mereka, dikirim ke sana, kemari. Kepercayaan Umar ibn Khattab di zamannya, bukan orang sembarangan. Hadza Abdurrahman istiqamah di zaman Umar, sabah di zaman Umar. Sampai ketika zaman Ali bin Abi Thalib, hadzal fajir Abdurrahman bin Muljim tergoda oleh seorang wanita Rafidhiyah. Dia lamar, dan si wanita mengatakan, aku tidak rela menikah denganmu kecuali maharnya kepala Ali bin Abi Thalib. Dan dia terima lamaran itu. Wabitsan nikah. Jadilah Abdurrahman. Dia bunuh Ali bin Abi Thalib. Hidayah Allah SWT yang tentukan. Ha'imah takut pada dirinya, dia jaga aqidah dan imannya. Bersamaan dengan iman mereka yang begitu kuat, padahal ilmu mereka begitu luas, dalam. Nasihat Imam Auza'i rahimahullah Abdurrahman bin Amr, fattaqullah ya ma'asyaral muslimin, kata Auza'i, unduru ma tasna'un, perhatikan betul apa yang kalian perbuat, sadari, waman ala dinikum ta'manun, kepada siapa agama kalian itu kalian amanatkan, kalian percayakan, wa biman taqtadun, dan kepada siapa kalian itu berkudwah, kepada siapa kalian itu bertoladan, yang kalian tiru ini siapa, yang kalian jadikan rujukan, tempat kembali. Kata Malik ibnu Anas, Imam Darul Hijrah rahimahullah, guru besar Imam Syafi'i rahimahullah, dinukum lahmukum wadamukum, agama kalian itu darah daging kalian, segala-galanya. Wa inna hadzal ilma din, fanzuru amman ta'khudhuna dinakum, maqala Imam Muhammad Ibn Sirin rahimahullah. Agama kalian ini, ilmu yang kalian pelajari, agama maka pastikan, perhatikan dari siapa kamu mengambilnya. Jaga kenikmatan Allah. Jangan sembarang kamu datang ke majelis. Jangan kamu buka telingamu kepada siapapun yang berbicara. Kenikmatan yang Allah berikan padamu, kalau enggak kamu jaga, akan terangkat. Sabar, aziz, keteguhan di atas hidayah, istiqamah, itu perkara yang sangat mahal, termahal yang ada di dunia ini. Imam Yazid bin Harun rahimahullah pernah berkata, al-alim hujjatuka fima bainaka wa bainallah fandur man taj'al hujjatak. Seorang alim itu hujjahmu antara kamu dengan Allah. Maka perhatikan siapa yang kamu jadikan hujjah untukmu, membela kamu di hadapan Allah, di hadapan ahkamul hakimin, di yaumul qiyamah kelak. Karena agamamu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Kenapa kamu berkeyakinan begini? Akidahmu seperti ini, siapa yang ajari kamu? Masuk Isya ini. Sekarang. Waktu semua ada. Ketika seorang hamba menjadikan agamanya barang dagangan yang murah, dia percayakan kepada siapa saja, menjadi sebab dari sebab-sebab terbesar tergelincirnya seorang hamba dari siratal mustaqim, hilangnya istiqamah dan sabar pada dirinya. Kata Imam Yazid bin Harun rahimahullah, seorang alim itu hujjah bagimu di hadapan Allah. Itu yang kamu tiru, itu yang menjadi rujukanmu, itu yang kamu pegangi, itu toladanmu, hujjahmu di hadapan Allah. Kalau di dunia saja, di depan hakim, ketika orang ada kasus, ada masalah, dia ingin selamat, ya, dari hukum dunia ini, gak ingin dipenjara, gak ingin bahkan dihukum mati. Maka dia cari lawyer yang terbagus, dia sewa pengacara yang paling handal, pengalaman, dan segalanya sudah. Walaupun keluar biaya mahal untuk itu, tujuannya ketika si hakim mengetok palu, dia bisa selamat. Hujjah dia di dunia ini, di depan hakim ini pengacara yang dia percaya. Gak akan orang saat itu mencari pengacara abal-abal. Gak berani. Kasusnya miliaran mungkin. Urusannya hidup mati dia. Penjara puluhan tahun. Baru segitunya urusan dunia. Dia cari pengacara yang hebat, dia tanya. kef ini di depan Rabbul Alami, Ahkamul Hakimi, di depanmu jannah wa nar. Siapa hujahmu? Seorang alim. Siapa dia yang kamu pilih ini? Itu yang Imam Yazid bin Harun ingatkan. Fandur man taj'al hujjata. Sadarkah kamu siapa yang kamu jadikan hujjah ini? Yang akan menyelamatkan kamu di depan Allah kelak. Hujjahmu ini siapa? Tanda tanya besar. Fulan yang kamu jadikan kudwa. Dalam urusan agama kamu rujuk kepadanya. Ini kudwa kamu. Itu hujjah kamu. Di depan Rabbul Alamin. Siapa orang ini? Kamu sendiri tahu. Kepada siapa agama ini kamu titipkan? Kepada siapa agamamu kamu amanatkan? Kepada seorang hujjah ini. Dia yang akan mengisi, dia yang akan mewarnai agamamu. Siapa orang ini? Tanggung jawabmu di hadapan Rabbul Alamin. Sabar. Pengaruhnya besar terhadap keistiqomahan seorang hamba di atas siratul mustaqim. Kedua, dari kenikmatan Allah, Allah jadikan segalanya pada sesuatu yang diketahui. Risalah pun diberikan kepada orang yang dikenal dan diketahui. Min anfusikum, rasulan min anfusikum. Seorang rasul dari diri kalian sendiri. Min anfusikum antum, min bani jinsikum. Dari manusia sama seperti kalian. Kalian tahu keluar masuknya, kalian paham akhlak dan budi pekertinya, kalian tahu kejujurannya. Ma'ruf bagi Quraisy siapa Muhammad bin Abdullah shalawatu rabbi wa salamuhu alaih. Dikenal bahkan sebelum menjadi rasul. Tahu betul siapa orang ini. Amanatnya, kejujurannya dan segalanya. Ketika risalah dibawa dan disampaikan oleh beliau, orang yang mereka kenal. Dan Allah pilih darinya. Bukan kemudian risalah diturunkan misalnya dari orang asing, tak dari Persia atau dari Romawi sana, wailah dari mana. Tiba-tiba dia sekonyong-konyong datang ke Mekah, aku rasul dari Allah. Allah wahyukan padaku begini, man enta. Tamu ini siapa, enggak dikenal oleh orang Mekah. Kok tiba-tiba datang? Tidak demikian. Dari orang yang diketahui. Dikenal betul. Dan banyak syariat Allah, Allah gantungkan kepada pengetahuan ini. Ketika kalian tahu. Fa'in anastum minhum rusda, fadba'u ilaihim amwalahum, terkait harta anak yatim. Dipegang kafilnya, dipegang aminnya. Kapan harta ini boleh dikembalikan ke anak yatim ini? Ketika kalian tahu rus darinya. Anak ini sudah tidak bisa ditipu, paham, ngerti. Bisa membelanjakan harta dengan baik dan seterusnya. Saat itu kamu tahu, bukan kira-kira. Ngerti dari pengalaman dan kesehariannya. Baru harta itu boleh dipasrahkan kepada ini, harta peninggalan orang tua. Alal ilm, dalam keadaan kamu tahu. Makanya kata Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala, termasuk tipuan syaitan kepada Bani Adam ketika mereka percayakan perkara agamanya kepada orang yang tidak dia kenal, tidak dia tahu. Siapa orang ini berguru? Bagaimana akidah dan akhlaknya? Seperti apa ibadahnya? Hujahmu di depan Allah. Di mukaddimah Sahih Muslim diriwayatkan akan datang di akhir zaman seseorang yang berbicara tentang agama, begitu mereka bubar dari majelis, kalau kamu tanya siapa yang berbicara tadi, lalu mana diri sampai tu rajulan yatakallam wala na'rif ismah. Enggak tahu, kami dengar ada orang bicara, wala namanya pun kami enggak kenal, enggak tahu siapa. Kata Amr bin As, sudah dekat masanya jin-jin yang dibelenggu oleh Sulaiman alaihissalam di masanya akan lepas. Jin-jin yang rusak dan merusak, dan akan datang di majelis-majelis, mendatangi kaum muslimin, berbicara dengan Quran, berbicara dengan ini. Dalam keadaan kamu gak kenal, gak tahu siapa ini. Yang penting dia berbicara agama, berbicara ini, kemudian kamu pasang telinga kepadanya. Agama ini amanah. Kamu percayakan kepada siapa? Kalau kamu punya uang 100 juta, bahkan kurang dari itu, apa iya ada orang berani mau asal comot orang di jalan, wala dia kenal, baru saat itu ketemu muka, ini anak ada uang 100 juta, fogol pegangan. Tolong dikelola, dibuat kerja, nanti hasilnya kita 50-50. Berani kan? Siapa orang ini? Kamu kenal aja enggak? Baru saat itu juga kamu baru ketemu dengannya. Kamu enggak berani ngasih 100 juta padanya. Agamamu? Ke siapa kamu percayakan? Untuk diisi, diwarnai. Ke siapa? Man hujjah ini yang menjadikan di hadapan Allah. Tarjun najat walam tasluk masalikaha inna safinata la tamshi 'alal yabasi. Bagaimana kamu berharap keselamatan kalau kamu tidak mau mengikuti jalurnya yang seharusnya? Layaknya kapal tidak akan bisa jalan di tanah kering. Kalau kamu ingin kapal ini berlayar jalan, ya harus di air sana. Itu jalannya yang harus ditempuh, harus dilalui, bukan di daratan. Keselamatan pun ada asbab, ada jalannya yang harus kamu lalui. Orang yang selamat adalah orang yang mau mengikuti orang-orang yang selamat. Dalam urusan agamanya, dalam urusan akidahnya, ibadahnya, ilmunya, akhlaknya, manhaj akidahnya. Lihat kisah Abu Dawud, ketika di suatu majelis Rasulullah SAW bersama para sahabatnya menyampaikan kepada mereka, mau aku tunjukkan kalian orang yang Rasulullah sebutkan lam taburrohu fitnah, orang yang tidak akan termadorotkan oleh fitnah. Fitnah dunia, fitnah syahwat, fitnah syubhat. Dia tidak akan termadorotkan. Selamat orang ini dari fitnah. Sahabat melapor, siapa ya Rasulullah? Lewat seseorang dalam keadaan yatalaqan, tertutup mukanya dengan imamahnya. Rasul katakan, hadza alladhi marra alaikum. Ini yang baru lewat tadi. Langsung dikejar oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Sampai beliau minta buka tolong lisan kainmu ini buka. Setelah diminta beberapa kali lalu dibuka, beliau dapati ternyata beliau adalah Muhammad ibnu Maslamah radhiyallahu taala anhu. Tidak termabarotkan oleh fitnah. Syahid, ketika terjadi fitnah, terjadi peperangan, terjadi pertumpahan darah, terjadi ini, lihat Abdullah bin Umar, dia ingin selamat. Karena beliau tahu Muhammad bin Maslamah, orang yang tidak termabarotkan oleh fitnah, dicari oleh Abdullah bin Umar. Dari satu tenda ke tenda lain, beliau sibuk mencari Muhammad bin Maslamah. Begitu beliau dapati, langsung beliau tempel. Terus bersama Muhammad bin Maslamah. Kenapa? Beliau juga ingin selamat. Agar tidak termadorotkan oleh fitnah. Bersama orang yang tidak termadorotkan oleh fitnah. Itu jalannya. Diikuti. Demikianlah salah. Menjaga hidayah yang Allah berikan padanya. Terus bersama Ibnu Umar dirinya dengan Muhammad bin Maslamah. Karena beliau yakin tahu ini orang yang Rasul sebutkan tidak akan termadharatkan oleh fitnah. Beliau juga ingin selamat. Tidak ingin termadharatkan oleh fitnah. Wal barakah ma'a akabirikum. Barakah itu bersama orang tua-tua kalian, kibar. Tua usianya, tua ilmunya, tua istiqomahnya. Sebab mereka, sebelum kita lahir bahkan, mereka sudah istiqomah. Sebab di atas hidayah ini, sebab Allah, sampai ajal mereka menjemput. Itu yang ditiru. Itu yang dijadikan rujukan. Orang-orang seperti ini. Yang dipuji. Yang disanjung oleh para ulama, para masyayikh besar. Yang di atas mereka bahkan dan yang setelahnya. Bukan orang-orang kerece kayak kita. Kita anggap ini ulama besar. Kita menilai ini masyayikh besar. Siapa kita? Hatta jadi juri kita belum pantas. Tetapi yang memuji ini para ulama. Albani bin Bas, Fulani, Fulani, imam-imam besar. Di Bukhari dalam Adabul Mufrad, Rasulullah SAW sebutkan, inna min ijlalillah ikram bisyaibatil muslim. Termasuk dari kemuliaan Allah yang Allah berikan adalah dihormatinya orang yang beruban muslim. Ini orang tua. Yakni adab yang Rasul ajarkan. Kamu dalam apa saja, misalnya saja kamu naik kereta, naik bis, kamu dapat tempat duduk. Subhanallah, sebentar ada orang tua, umur sudah 70, mungkin 80, dari kampung sana desa, naik, karena terlambat dia gak dapat kursi duduk. Sebeng, miskin orang tua. Termasuk kemuliaan yang Allah ajarkan, diberikan kepada orang ini, dihormati orang ini. Berdirilah kamu yang lebih muda, biar beliau duduk, mari pak, kakek duduk sini, biar saya yang muda yang berdiri. Hanya karena usianya, sudah Allah muliakan karena tuanya. Wal haya mudayana, kehidupan itu hutang piutang. Kalau kamu muda memuliakan orang tua, kelak kamu tua akan dimuliakan, dibayar. Saat kamu tua, tutup-tutupnya dimuhormati, dimuliakan orang. Asyahid, kalau itu tua dalam usianya, mereka pula tua dalam keilmuannya, lebih dimuliakan, lebih dihormati. Kenapa? Kata Imam Abu Ibnu Qutaidah rahimahullah, karena pada orang tua banyak pengalamannya, pengalaman dia dalam ilmu, pengalaman dia dalam dakwah luas bersama usia. Syabat lihahum, orang-orang yang disebutkan sudah beruban jenggotnya, rambutnya putih, lama dalam ilmu. Makanya dari barokahnya ilmu mereka yang duduk talaki ilm, belajar ilmu kepada mereka, barokah waktumu. Sesuatu yang bisanya kamu dapati dengan waktu yang cukup lama, belum tentu juga bisa benar kamu, bisa kamu dapati dalam waktu yang singkat di depan seorang alim. Masalah ini, wahai syekh, bagaimana pendapat yang benar, yang rojah seperti apa? Diberikan kepadamu instan. Begini, ringkas. Kamu harus siap, itu kalau kamu cari sendiri, otodidak. Gak, mungkin gak cukup waktu seminggu kamu buka kitab ini, buka kitab itu, membandingkan sana sini. Waktu yang lama. Ilmu. Rasikhin fil ilm. Mereka lah orang-orang rasikhin fil ilm. Mumpuni dalam ilmu, matang. Orang-orang yang tua ini telah aman, telah hilang darinya hiddatus syabab, ketajaman dalam tanda kutip yang keumumannya ada pada pemuda, sobat tergesa-gesa, anak muda, temperamental, emosional, itu bawaan anak muda, gampang menyimpulkan, jalan sendiri, dan seterusnya. Orang tua dah wibawa, tenang. Seperti tadi, ikram, bisyaibatil muslim. Jangankan dengan ilmu, tanpa ilmu saja, keumumannya. Keumumannya, tanpa ilmu, di masyarakat kita ini anak muda, ini tua. Orang usia 70 dengan anak muda, anak SMA, wailah anak kuliah, jauh beda wibawanya. Ngomong ini gerusak-gerusuk, ngomongnya ini, itu anak muda. Yang tua, wibawa, tenang, beda. Sudah aman dari ketajaman yang ada pada anak muda ini. Kata Ibnu Mas'ud, wal halim dzu tajribah. Orang yang halim adalah orang yang punya pengalaman banyak. Memberi banyak faedah pada dirinya. Tajarib. Tajarib al-hayat. Mereka sudah mendahului jauh dalam dakwah, dalam ilmu. Di saat kita belum lahir, di saat banyak dari kita mungkin zaman itu masih asik, yang main kelereng, main layang-layang, mereka sudah jauh mendahului kita dalam dakwah. Saat mereka sibuk dengan akidah, dengan sunnah, dengan ini, banyak dari kita belum mengenal istiqamah. Tahu diri, mengembalikan rujukannya siapa, kepada siapa dia kembalikan perkara agamanya. Sebab terpenting Allah jaga istiqamah dan sabar pada dirinya. Jangan agamamu Kamu jadikan barang murahan. Kamu buka kepada siapapun yang mau bicara, yang mau. Bukan demikian para ulama contohkan. Bukan seperti itu pendahulu-pendahulu kita dari salafus saleh. Sufyan ats-Tsauri, imam yang digelari Amirul Mukminin fil hadis rahimahullah. Zahabi riwayatkan beliau berkata, "Inni khasyitu an uslaba al-iman qabla an amut." Yang paling aku khawatirkan tercabut iman ini dari diriku sebelum aku mati. Mereka selalu takut, tidak merasa aman. Sehingga dijaga oleh Allah sahabatnya, istiqomahnya. Kebanyakan orang, illa man rahima rabbuh, merasa tenang, merasa aman, merasa sok dan pede. Wah, tidak masalah. Jadi orang jangan seperti katak dalam tempurung. Yang luas wawasannya, hadiri semuanya, datangi, kullu, baca semuanya. Nanti kamu saring, kamu filter yang pinter-pinter. Jadi orang yang benernya kamu ambil, kamu terima. Yang jeleknya kamu buang, ya miskin. Dengan apa kamu menyaring? Ya miskin, dengan apa kamu memfilter? Seberapa ilmumu? Sekuat apa imanmu? Ya miskin. Begitukah salah mencontohkan padamu? Mereka tutup telinga. Leh, gak mampu memfilter a'imah. Mereka gak mau dengar walaupun satu kata, setengah kalimat sekalipun. Kenapa? Gak bisa menyaring. Ngambil yang baiknya, buang yang gak baiknya. Lihat dari siapa kamu ambil agama ini. Ini urusan hidup matimu, surga nerakamu. Seperti Imam Malik sebutkan, lahmuka wa damuk, itu darah dan dagingmu, segala-galanya. Jangan kamu pede. Seberapa imanmu, seberapa ilmumu yang miskin. Kemudian kamu berani mempermainkan agamamu seperti itu. Alaman habba wadab. Ada siapa saja sudah. Pokoknya orang bicara, orang menulis, itu yang kamu baca, itu yang kamu dengar. Walau kamu tahu, walau kamu kenal. Kata Imam Auza'i, faqbalu nasihatan nasihin. Kalau kamu ingin selamat, dengar orang yang menasihati kamu. Iqbalu wa'dal wa'idhi. Terima orang yang menyampaikan mau'idah padamu. Muskilahnya, problem umat ini dinasehati, diingatkan, diajari, gak ada yang mau dengar. Tetap memilih jalurnya sendiri. Demikian a'immah. Abu Dawud sebagai contoh lain, Sijistani, Sulaiman bin Ash'ab, sahibu sunan. Kata beliau, aku keliling dunia. Beliau keliling dunia, cari ilmu sama teman. Begitu beliau dengar Ahmad bin Hanbal di Baghdad saat itu, lazamtuhu. Semenjak itu beliau mulazama terus kepada Ahmad bin Hanbal. Karena beliau tahu sahabatnya Imam Ahmad. Karena beliau tahu istiqomahnya Imam Ahmad di mihnah, di masa-masa fitnah yang sangat kritis. Dan beliau katakan, aku tidak mendapat faedah besar dalam agama ini seperti sebesar aku mendapatkannya dari Ahmad Ibn Hanbal. Di masa itu fitnah mengelilingi mereka. Di Baghdad sendiri fitnah kalau Quran kita tahu. Dahsyat. Berapa banyak ulama tersiksa di penjara, belum lagi yang dibunuh. Karena mempertahankan Quran, kalamullah, bukan makhluk. Fitnah. Dari Jahmiyah Mu'tazilah. Gak jauh dari situ Kufah. Fitnah. Basisnya Rafidhah. Kufah, gak jauh dari Baghdad. Kesana sedikit Basrah. Fitnah. Di sana basisnya Mu'tazilah, Qadariyah. Mereka yang mengingkari takdir Allah. Di Basrah pusatnya. Ini satu zaman, di satu waktu. Kesana sedikit desa Haruro, basisnya kaum Khawarij, dikelilingi oleh fitnah, syubhat, syubhat, dahsyat. Yang Rafidhah, yang Khawarij, yang Qadariyah, yang Jahmiyah Mu'tazilah. Kek bisa selamat Abu Dawud ba'da taufiq minallah segalanya. Limulazamatihi Ahmad. Karena beliau terus bersama Imam Ahmad. Karena beliau tahu siapa Imam Ahmad. Allah selamatkan. Tidak hanya beliau selamat pada dirinya, tapi beliau bernasehat kepada saudara-saudaranya muslimin. Beliau tulis kitab membantah kaum Khawarij, Haruriyah, Akhbar Khawarij. Kitab Abu Dawud ada, Akhbarul Khawarij. Beliau tulis kitab Manaqibul Ansar, fadilah dan keutamaan Ansar. Karena kita tahu Rafidhah Syiah membenci para sahabat, maka beliau tulis keutamaan-keutamaan para sahabat. Abu Dawud. Beliau punya pula kitab Ar-Rad ala Ahlil Qadar Basrah, bantahan kepada mereka yang mengingkari takdir. Allah selamatkan. Sabar ada asbabnya. Di saat yang lain bergelimpangan kesana kemari, terhampar, terdampar oleh arus fitnah yang begitu dahsyat ombaknya, Allah selamatkan Abu Dawud. Sampai-sampai disebutkan, karena sangat ngikuti dan niru Ahmad Ibn Hanbal, karena yushabbah Abu Dawud bi Ahmad. Abu Dawud itu sampai diserupakan dengan Ahmad Ibn Hanbal, gurunya. Dalam segala hal, bahkan ibadahnya, kalau akidah, imannya, jelas ilmunya. Ibadahnya, tutur katanya, tidak tanduknya. Sampai orang mengatakan kalau melihat Abu Dawud ini mengingatkan kita ke Imam Ahmad, orang ini persis kayak Ahmad Ibn Hanbal. Bukan wajahnya, tapi segalanya yang beliau tiru darinya. Wa kana Ahmad yushabbah bi Waqi'. Ahmad Ibn Hanbal ini diserupakan dengan Waqi', syekhnya. Sama juga dilihat tanduknya, ibadahnya, ininya, dalam segalanya. Wa kana Waqi' yushabbah bi Sufyan. Waqi' sendiri diserupakan seperti Sufyan rahimahullah, syekhnya At-Tawri. Tindak tanduknya gerak-geraknya. Wa kana Sufyan yushabbah bi Mu'tamir Ibnu Sulaiman, syekhnya. Wa kana Mu'tamir yushabbah bi Ibrahim. Beliau diserupakan dengan Ibrahim An-Nakhai. Imam. Wa kana Ibrahim yushabbah bi Aswad Ibnu Yazid An-Nakhai. Wa kana Alqamah yushabbah bi'abdillah. Abdullah sendiri diserupakan dengan Abdullah, yakni Ibnu Mas'ud. Tindak tanduknya, gerak geriknya, segala ibadahnya. Wa kana Abdullah yushabbah bi Rasulillah. Ibnu Mas'ud diserupakan dengan Rasulullah SAW. Orang paling mirip dengan Rasulullah SAW. Dalam tindak tanduknya, akhlak, ibadahnya, semuanya. Turun temurun. Ikuti yang di atasnya. Meniru yang sebelumnya. Demikian para ulama salah. Ujung-ujungnya adalah Rasulullah SAW. Keutamaan kalau kamu rujuk kepada para masyayikh al-ma'rufi, para ulama kibar, ar-rasikhina fil ilm, yang mumpuni tadi, barokah ada bersama mereka. Sebab yang karenanya Allah jaga hidayah pada dirimu. Allah berikan sabar dan istiqamah padamu. Ada jalan yang harus kamu ikuti. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yurdha. Kita skor untuk sholat. Mungkin kita lanjutkan pada sholat jika memudahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau dibanding jika ditimbang antara Husain Al-Karabisi dengan Abu Thur, Abu Thur tidak ada seperseratusnya, jauh keilmuannya. Al-Karabisi jauh tinggi, mengalahkan Abu Thur dalam ilmu. Karena ilmu sebetulnya bisa dipelajari, teori. Walakin Abu Thur irtafa liittiba'i sunnah. Abu Thur, dia yang terangkat, dia yang mulia, Allah angkat karena dia mengikuti sunnah, mengikuti salaf. Wal Karabisi saqat, Husain Al-Karabisi jatuh, terhina, karena bid'ah dia lafzi bil Qur'ani mahluru. Dia mau ambil jalan tengah lafziyah, mau sok jadi moderat. Di hadapannya ada ahlu sunnah, Imam Ahmad dan yang bersama A'imu, yang tegas-tegas menyatakan Quran, kalamullah, ghair makhluk. Di hadapannya ada Jahmiyah yang mengatakan Quran makhluk. Na'udzubillah. Dia supaya bisa diterima di sini, bisa diterima di situ, lafziyah ini. Maka dia katakan, aku tidak mengatakan Quran makhluk seperti Jahmiyah. Aku pula tidak mengatakan Quran ghair makhluk seperti Allah Ahlu Sunnah Ahmad dan yang bersama. Jadi lahdi bil Quran makhluk, pelafatanku terhadap Quran ini makhluk. Pengucapan tidak diucapkan oleh Imam Ahmad dan para a'imah yang lainnya. Kebidaan baru yang dimunculkan oleh Karabis. Sehingga bersama Ahlu Sunnah dia mau katakan, aku tidak seperti Jahmiyah yang katakan begitu. Nanti kumpul bermajelis bersama Jahmiyah, aku tidak seperti, tidak sekeras Imam Ahmad, radikal gitu, Quran, buat makhluk. Itu cuma mengatakan lah dia di Quran, mau moderat ambil jalan tengah. Hancur dia di situ, Tarawih, dengan keilmuannya yang segudang. Orang rusak, orang sesat, tidak harus dalam segala hal bidang agama. Tidak menunggu dia sesat dalam banyak hal, akidahnya bobrok, rusak, akhlaknya hancur, rusak, ini loh, baru dia dikatakan sesat. Nah, Karabisi dalam satu masalah, loh di Al-Quran, sakat, hancur dia jatuh. Dengan keilmuannya yang setinggi itu, Abu Thur, yang seperseratusnya keilmuannya, dia yang Allah muliakan itu. Jadi imam minal a'immah di kalangan imam al-sunnah. Nama utuh ma'ruf. Dalam fikih selalu banyak disebutkan namanya. Qala bihi Abu Thur, madzhab Abu Thur demikian, Abu Thur berpendapat begini, beliau rahmatullah. Barokahnya ittiba, barokahnya bersama para ulama dan a'immah. Mulia, walaupun ilmumu minim, pas-pasan, yang penting adalah keselamatan dunia dan akhiratmu. Bukan banyak-banyakkan ilmu. Assalamah al-afiyah di dunia wal akhirat, itu tujuan. Diperumpamakan seperti kalau kamu itu jalan malam membawa barang berharga atau uang yang miliaran misalnya ya. Kalau kamu bawa permata, mutiara, emas, tepuan, lantaan setiap kilo. Kamu dari sini arah ke Jakarta sana, kalau ke Banyuwangi sana, jauh. Kamu ingin selamat ini harta. Nyawamu pun bisa selamat, bagaimana? Pertama yang kamu lakukan, satu, terpenting bagimu, cari teman yang bisa kamu percaya akan membantu kamu menjaga, ikut menjaga barang berharga amanah, baik bernasehat. Kedua, kamu cari jalan yang paling aman. Kamu pelajari rutenya ini, Jakarta asalnya lewat sini. Ini jalur ramai, insya Allah aman. Jangan kemudian sudah tahu bawa barang berharga, kamu cari jalan-jalan alternatif, masuk-masuk desa sana, sepi, malam, gelap. Banyak garong di sana, banyak perampok. Dicegah, roda kamu bocor tengah jalan. Berapa kamu? Siapa yang salah? Kamu sendiri. Ngapain kamu cari jalan sana? Umbah ada jalan ramai, jalan banyak. Insya Allah akan selamat hitungannya. Penting kamu menentukan jalan mana hak yang kamu pilih. Dan bersama siapa kamu jalan? Yang kamu bawa ini agamamu, iman dan akidahmu. Siapa orang yang bernasehat padamu, temanmu? Dan ini menjadi sebab, salah satu sebab menjaga sabar dan istiqamah, ikhtiar al-jalis, milik teman, perkawanan, pertemanan. Ma'ruf hadis Rasul saja, maka lu jadi sesuatu, lu jadi sesuatu. Kata ini sebuah nasib penting. Teman ini yang banyak membantu kamu untuk istiqamah, mengingatkan kamu ketika kamu lupa, mensupport kamu ketika kamu benar, membela kamu. Jadi tabiat jadabah dari pertemanan ini kuat pengaruhnya pada dirimu. Wasahibu sahib seperti disebutkan. Namanya teman itu seperti sembrani. Seperti apa temanmu, seperti itu dirimu akan meniru. Pengaruhnya besar dalam perjalananmu. Di atas shirath mustaqim perlu teman, perlu sahib, perlu kawan. Tidak mungkin kamu berjalan sendiri. Permasalahannya siapa temanmu? Siapa yang di sekelilingmu? Yang kamu pergi, datang, masuk, keluar bersamanya? Sahib. Oleh sebab itu Ibnu Battah rahimahullah sebutkan, min fikhir rajul madkhaluhu wa makhrajuhu wa manshahu. Termasuk dari kefaqihan seseorang, ini tanda bukti kalau orang itu faqih, paham tentang agamanya. Dia pilih tahu siapa, dengan siapa dia keluar, dengan siapa dia masuk, dengan siapa dia berjalan. Ya, ini artinya teman dia siapa? Yang setiap hari kamu bersamanya, keluar masuk ke sana kemari, safar, iqamah, berta'awun, dengan siapa kamu? Perhatikan, itu temanmu berpengaruh besar pada dirimu. Jadara, pengaruhnya cukup kuat. والطيور على أشكالها تقع. Burung itu akan hinggap pada yang sejenisnya. Di dalam riwayat disebutkan, lau anna fil majlisi atau fil masjidi mi'atu rajulin salih wa fihim rajulun su'aw rajulun fasid lam dhamma ba'duhu ila ba'du, kama qala Rasulullah SAW. Kalau seandainya di satu majelis atau satu masjid ada 100 orang, penyebutan angka contoh saja, ada sekian orang, 1000 kalau pun, mungkin lebih, orang-orang soleh, ya kumpul 1000 ini sama satu dengan yang lainnya. Dari 1000 ini ada satu orang fajir, fasik, rusak. Pasti dia akan mencari dan dekat kepada orang yang sejenis dia, sama seperti ini. Karena dengan yang lain dia gak ketemu, gak cocok. Tabiatnya gak bisa ketemu. Dia cari orang yang seperti dirinya. Ada ini. Persis seperti dia, dia kumpul bersamanya. Sebaliknya pun demikian, jika di majelis ada 1000 orang rusak, masih, hajir, ada satu di antara mereka orang soleh, baik pada dirinya. Gak akan tahan bersama mereka. Pasti dia akan mencari dan mendekat ke orang seperti dia, soleh, baik, menyatu. Wahakadha. Musahabah, pertemanan, perkawinan. Oleh karenanya a'immatus salaf, para ulama kita, imam salaf, sangat mengingatkan kita tentang bahayanya mujalasat ahlul ahwa, bahayanya bermujalasat kepada ahlul ahwa. Bermujalasat itu duduk datang di majlis, majlisnya ahlul ahwa, ahlul bidah. Gak ngapa-ngapain, cuma datang ke majlisnya. Itu sudah keras tahdir dan peringatan para imam ulama salaf terkait ini. Banyak riwayat tentang ini. Di antara mereka sampai ada yang berkata kepada anaknya, Imam Yunus bin Ubaid. Yunus bin Ubaid ini sekilas saja. Ketakwaan beliau, warahnya, rahmatullahi. Beliau jualan kain di pasar. Mereka manusia jual beli lainnya yang lain. Al-Muhim ada beberapa kain. Karena ada suatu keperluan, beliau mau tinggal tempat kerjanya, tokonya, ya, dititipkan ke keponakannya. Titip ya, ini perhatikan, ini harganya 100 dirham, yang ini 200, yang ini 300, ini jenis kain berbeda. Oleh hasil ketika beliau pergi, ada pembeli, keponakannya yang jual. Ini berapa? 100 kan, jadi kata Yunus. Keponakannya mikir, iya faedahnya lebih banyak untungnya. Ini 200 dirham. Bagus, cocok dibeli dengan harga 200 dirham. Padahal Yunus bilang 100. Kalau hasil orang ini pergi, datang Yunus, imam. Tuh, mana ini nih? Laku wangi. Berapa? Insya Allah mau lakukan 200 dirham. Karena kan bilang ke ini, ini 100 dirham. Dia tanya, lah, mana pembeli ini? Tapi jalan ke sana, tingginya ini dikejar oleh Yunus bin Ubaid. Kalian yang beli kain tadi, iya betul, kami senang. Ini kebanyakan. Ini harga kain 100 dirham, ponakan itu salah. Tidak suka, tidak apa-apa, ambil saja. Tidak. Ima kain kalian kembalikan, ini uang kalian 200 dirham. Wailah kalian tetap ambil dan kalian terima sisanya 100 dirham. Ya sudah. Terima 100 dirham oleh mereka. Dan mereka tanya, Anda siapa? itu hamba Allah Yunus bin Ubay. Kamu yang namanya Yunus bin Ubay, kami ahlu Syam, dari Syam. Muslimin Syam. Bapak-bapak kami, atau kakek-kakek kami, dulu kalau berjihad, bismillah, dan sedang dalam keadaan terpepet, diserang musuh bisa-bisa, banyak yang terbunuh, mereka itu pada berdoa, memohon kepada Allah. Yang kami dengar, diajarkan kepada kami, cerita-cerita itu disampaikan kepada kami, yang mereka ucapkan dalam doanya, memohon kepada Allah, tafrij, agar dimenangkan, diberi kelonggaran oleh Allah dari tekanan dan serangan musuh. Yang mereka ucapkan, Allahumma ya Rabba Yunus ibn Ubay, farij anna, unsurna ala al-qaumi al-kafirin. Ya Allah, Rabbnya Yunus bin Ubay, beri kami kemenangan atas orang kafir ini. Beri kelonggaran atas kami. Kamu orang ini Yunus bin Ubay mendapati suatu hari anaknya keluar dari majlisnya Amr bin Ubay sama-sama bin Ubay. Tapi yang ini imam bin a'immatis sunnah, wahada imamin a'immatul dalal, Amr ibn Ubay Mu'tazili. Didapati anaknya keluar dari majlisnya Amr bin Ubay, keluar dari majlisnya, terus sekedar datang di majlisnya. Kata Yunus ibn Ubay menasihati anaknya, ya bunayya, lau ra'aituka takhruju min baitil mahrami ahabbu ilayya min an takhruja min majlisi Amr bin Ubay. Kalaupun aku melihatmu seandainya keluar kamu dari rumahnya para haji, bahasa sekarang LGBT ya, mau kebijakan sudah tahu sudah apa yang dilakukan. Kamu keluar dari rumahnya orang-orang kayak gitu, lebih aku senang daripada kamu keluar dari majlisnya Amr bin Ubay. Karena ini bola syubhat bid'ah, yang itu maksiat jauh lebih ringan. Padahal Amr bin Ubay dikenal ibadahnya, Amr bin Ubay dikenal zuhudnya, Amr bin Ubay dikenal dengan akhwatnya, sampai khalifah tertipu dengannya. Khalifah mengatakan, kalian banyak berburu, kalian banyak berkelakar, gurau ini, kecuali Amr bin Ubay, zuhud, ibadah, akhlak ini itu. Ucapan ini dikomentari oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah, kata beliau, irtarra bi ibadatihi wa qulutihi wa ghafila an bid'atihi. Tertipu khalifah dengan akhlaknya Amr, ibadahnya Amr bin Ubay, lupa dan lalai dari kebid'ahannya. Sering orang tertipu kan, pulang akhlaknya 4 jempol sama kakinya, Allah, Masya Allah, tutur katanya, wah, bahasanya, kemudian tindak tanduknya, ibadahnya, ini orang ahlul masjid, ini orang Masya Allah, begini, sholat rumah masjid, masjid rumah. Yang mau dikatai begini dan dikatai begitu, tertipu oleh ibadahnya, oleh akhlaknya, lalai dengan kesesatannya, ketika dia berbicara agama yang dikeluarkan syubhat-syubhat, menyalahi jalan orang-orang yang selamat, para ulama, syekhul kibar, rasul, seperti tadi. Ya jamaah, perhatikan yang ulama bicarakan dulu itu. Sekeras itu Imam Yunus bin Ubaid mendidik anaknya, anak kesayangannya, darah dagingnya. Dan yang semakna dengan itu banyak dari kalangan ulama. Itu semata-mata baru setingkat bermajlis. Apa sih artinya bermajlis? Kamu datang di majlisnya. Kamu berteman dengan yang belum ada apa-apa. Belum ada warna berbeda pada agamamu. Pikiranmu sudah berubah. Akidahmu sudah rusak. Belum. Bermajlis. Tok. Di sana ada tingkatan-tingkatan berikutnya. Mulai kamu dengan berjalannya waktu membela mereka. Ini sudah bukan bermajlis lagi. Tingkatannya sudah lebih. Mulai bela. Tidak benar siapa bela mereka. Mereka itu begini. Tingkatan ini belum. Bukan ini yang dibicarakan ulama tadi. Yang dipaksa sebenarnya wala Yunus ibn Ubaid. Bukan tingkatan ini yang dibawanya. Cuma bermajlis doang. Cuma datang di majlisnya Amr bin Ubaid. Ada tingkatan lagi, lebih lagi di atasnya. Bukan lagi membela, mulai berani memusuhi, nyerang kepada ahlul hak. Sudah bukan lagi membela, tapi membidik dan memerangi ahlul hak yang berdakwah kepada kita, sunnah, kepada ittiba' salaf. Dia serang, dia perangi. Ini tingkatannya lebih lagi. Dan belum itu yang dibicarakan ulama. Belum ini. Tingkat yang begitu dasar. Bermajlis saja. Walaupun ini akan menyeret kamu kepada tingkatan-tingkatan yang berikutnya. Oleh karena itu diingatkan oleh mereka. Hati-hati jangan bermajlis dengan mereka. Nah ini kalau dalam pepatah. Orang awam saja di kalangan Arab sampai mereka katakan manjalas janas, yang duduk bersama siapa yang akan sejenis seperti dia, akan jadi seperti orang yang kamu majlis dengannya. Kamu berteman dengan siapa ya jadi seperti itu. Wa yatakatam ahlul ahwa illal ulfa. Ahlul ahwa bisa menyembunyikan segala sesuatu dari mereka. Kesesatannya bisa ditutupi rapat sedemikian rupa. Kecuali ulfa, pertemanannya, pergaulannya. Bahasa kita sekarang, link-nya kemana? Ila aina ada link? Kepada siapa? Kemana ini kembalinya? Itu tidak akan bisa mereka sembunyikan. Abadan. Tidak akan bisa tersembunyikan. Ujung-ujungnya ke fulan. Merujuknya ke fulan. Tidak bisa ditutup-tutupi. Terbongkar di situ aibnya. Alhamdulillah. Linknya pun jelas. Karena majelis mereka pun jelas. Sahibnya pun jelas. Sehingga diketahui kemana alurnya. Kembalinya ke Syekh Fulan, Alim Fulan, Imam Fulan. Wabah. Mujalasah. Jadi pertemanan. Berapa banyak terseret, rusak, hancur. Alhamdulillah ada banyak karena teman, karena majlis, karena orang yang dia dekati. Wal muqarib bil muqarami yahtadi. Seperti kata Ali bin Abi Thalib, teman akan mencontoh dan meniru seperti yang dia temani, dan itu pasti. Satu dari sekian sebab, jika kamu ingin terselamatkan akidah dan imanmu, agamamu, cari pilih temanmu. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, mayoritas manusia berteman mencari sahib min ajli tabi'ah, karena tabi'ah ada kesamaan. Yakni yang ini memilih temannya yang itu karena tabi'ah, sukunya sama, dari suku yang sama dia pilih sebagai temannya. Yang itu memilih temannya karena dari etnis yang sama. Yang ini karena daerahnya sama, dia pilih jadi teman dekatnya. Yang ini karena kerjaannya sama di bidang dia, menguntungkan bagi dia, itu yang jadi temannya. Wahada mayoritas manusia. Ilhaman rahimah rabbu, memilih selektif bagaimana akhiratmu. Ini orang menyelamatkan agamamu, akhiratmu, atau bagaimana? Ini teman, orang dekatmu. Berapa banyak akan mereka sesali di akhirat. Yawma ya'afu dhalimu ala yadayi yaqulu ya laitani taqattu ma'a rasul. Ya laitani lam attakhidh fulanan khalila, laqad adallani 'an dhikri ba'da ihdani. Seandainya enggak aku jadikan fulan sebagai temanku, dia sesatkan aku dari jalan Allah. Jadi teman. Karena manusia seperti disebutkan makhluk sosial, harus berteman, hidup nggak mungkin sendiri kamu jalan. Permasalahannya dengan siapa? Dan ingat apa yang salaf sebutkan, min fikir rojul, itu dari kefakihan seseorang dalam agamanya. Bukti kalau dia fakih, perhatian, peduli terhadap agamanya untuk selamat. Manusia wa makhraja wa madkhala, dengan siapa dia jalan, keluar, masuk, datang, pergi. Ini pertemanan. Ini semua asbab. Wa min ahammil asbab, sebab yang terpenting, di antara yang terpenting adalah doa kepada Allah, wasiful iltija ilaih, dengan penuh sungguh-sungguh pasrah kepadanya dengan yakin hanya Allah yang menyelamatkan kehendaknya. Bagaimana Rasulullah SAW banyak dan sering ucapkan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi, doa. Allah ajarkan dalam Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, jangan kau sesatkan kami setelah kau berikan hidayah kepada kami. Termasuk doa Rasul yang sering beliau ucapkan, wa a'udzu bika minal haur ba'dal haur, wa min da'watil madlub, wa a'udzubika min da'watil madlub. Aku berlindung diri darimu ya Allah, dari haul ba'dal kaul. Haul itu mundur ke belakang, kaul itu maju ke depan. Artinya semula kamu baik, semula kamu dalam khair, dalam ibadah, dalam istiqomah, dalam hidayah. Tiba-tiba karena sebab-sebab tadi, akhirnya kamu mundur-mundur, berubah-berubah tanpa kamu sadari. Semakin mundur. Jadi rusak. Aku berbicara minal hauli ba'dal tau. Dan aku berlindung diri pada Allah dari doa orang yang terzalimi. Karena semuanya mustajab. Doa sebagai silah mu'min. Tidak bagi seorang mu'min. Di dalam banyaknya fitnah, Rasul sendiri SAW di Abu Dawud mengajarkan kepada para sahabatnya, ta'awwadhu billah minal fitan, berlindung dirilah kalian kepada Allah dari fitnah. Langsung para sahabat amalkan, qalu na'udhu billah minal fitan ma dhahara minha wa ma batana. Kami berlindung diri kepada Allah dari fitnah yang tampak dan yang tersembunyi. Doa. Tidak ada upaya, tidak ada daya dan kemampuan dari seorang hamba melainkan taufik dan hidayah Allah SWT. Sifat iltija, dengan penuh jujur dan benar-benar dia pasrahkan itu kepada Allah. Yakin yang menyelamatkan kita hanya Allah. Kalau bukan karena Allah, tidak ada artinya semua. Tuhan diperbanyak, terlebih di masa-masa fitnah seperti ini, yang di Sahih Muslim kemarin tetap sebutkan kamaujil bahr, seperti ombak di lautan. Ombak terus silih berganti, tidak ada hentinya ya. Kamu kalau berdiri di tepi pantai laut, ombak datang kan? Apa sekali ombak datang? Tidak, terus datang bertubi-tubi. Ini datang, belum ini juga balik ke laut, datang lagi temannya. Yang ini belum selesai, adiknya lagi nyusul. Terus ombak ini, tidak ada berhentinya. Masyaallah. Makanya Allah katakan, alladzi tamuju mawjal bahr. Fitnah ini seperti ombak di lautan. Oh, setiap hari sulit berganti. Fitnah ini itu. Kalau tidak pintar-pintar memposisikan diri, kapal itu akan terhempas oleh besarnya ombak, terdampar ke sana kemari. Bisa-bisa dia terguling dan tenggelam di tengah lautan ombak. Makanya Hudzaifah katakan, dan ini faedah besar, ketika Umar tanyakan ini kepada para sahabat di depan seorang sahabat banyak di Muslim hari ini, siapa yang dengar dari kalian Rasulullah berbicara tentang fitnah ini yang seperti ombak di lautan? Para sahabat yang lain, aku yang mendengar, aku pernah mendengar Rasulullah ini. Kata Umar, kalau itu dihapuskan dengan sholat, sedekah, puasa kalian. Yakni fitnah seseorang pada istrinya. Ada istri begitu, anak kadang begitu, tetangga. Seorang kadang berbuat salah, tergoda tuntutan, perayuan istri, anak. Walhasil, itu masih ringan. Terhapus dengan pahala sholatmu, ibadahmu. Tapi kata Umar, yang seperti ombak di lautan, besar, dahsyat. Ketika Umar tanyakan itu, terdiam semua sahabat. Tidak ada yang tahu. Sampai dengan Hudzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu anhu yang katakan, aku yang mendengarnya dari Rasulullah. Di sini tampak keutamaan ilmu. Ketika itu dibutuhkan. Saat itu ingat Hudzaifah. Beliau yang menyatakan kanan nas yas'aluna Rasulullah 'anil khair. Dulu banyak orang tanya Rasulullah masalah kebaikan, kalau pahala. Wa kuntu as'aluhu 'anish syarr. Makhafata an yudrikani. Aku yang tanya, banyak tanya Rasulullah tentang kejelekan, khawatir itu menimpa aku dalam keadaan tidak aku sadari. Sekarang saat dibutuhkan, tidak ada yang tahu. Hudzaifah, aku yang mendengarnya. Anta, qala na'am. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, tu'arud fitan 'ala al-qulub ka'ard al-hasir rudan ruda. Saat itu ilmu ini terlihat barokah dan keutamaannya. Kebutuhan orang. Orang mencari, ingin mendengar, mendapati faedah. Di saat ketika itu mungkin orang akan berkata, ngapain belajar rituan? Ada apa? Tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Dan suara-suara sumbangnya misalnya. Fitnah itu kata Rasulullah SAW dilekatkan, dihadapkan kepada qalbu seperti anyaman-anyaman tikar satu demi satu sampai menjadi tikar. Kalau di meja ini misalnya, orang menganyam tikar, semula yang di atas meja ini terlihat semua. Ada uang misalnya, ada HP, ada apalah. Semula satu anyam, satu helai, ya, satu helai tikar, bahan tikar, belum terlihat. Datang helai berikutnya, datang helai berikutnya, dianyam. Melebar sampai jadi tikar besar. Ketika sudah menjadi anyaman begitu banyak dan melebar, tertutupi permukaan meja. Saat tertutupi, kamu sudah enggak tahu apa yang di balik tikarnya, apa yang tersimpan di atas meja ini. Ada uangkah, berapa jumlahnya, ada HP apa merek meja siapa, enggak ada yang tahu, tertutup. Begitulah fitnah ketika menutupi kalbu. Makanya Rasul perumpamaan seperti anyaman-anyaman ketika menutupi kalbu. Fa'ayuma qalbin usribaha nuqtita fihi nuqtatan sawda. Ketika kalbu itu mengingkarinya, nolak, gak mau menuruti fitnah. Ta'afwan. Ketika kalbu itu menerimanya, menolak fitnah itu, diikuti, disenangi, asyik, di belakang fitnah itu ternodai pada kalbunya satu titik hitam, mosaik hitam. Begitu diikuti hingga tertutup mosaik hitam kalbunya. Wa ayyuma qalbin antaraha nuqita fihi nuqtatan bayda. Tapi kalbu lain yang segera menolaknya, membencinya, mengingkarinya, tersucikan dia dengan satu titik putih, disucikan. Hatta ta'udal qulub ala qalbain. Sehingga dampak dari fitnah ini ada keluar dua kalbu. Qalbun abyad mithlu sabah la tadurruhu fitnah ma damat as-samawati wal ardh. Yang satu kalbu yang putih, suci, bersih seperti batu shofa yang tidak termadharatkan oleh fitnah selama ada langit dan bumi. Kata Al-Hafidz An-Nawawi rahimahullah, diperumpamakan hati itu seperti kalbu, seperti batu shofa dari dua sisi. Yang pertama, shofa itu mulus, permukaannya licin, bersih, noda tidak akan bisa lekat padanya, walaupun dia ketetesan oli sekalipun, misalnya oli tak lari karena licinnya, jatuh tetap bersih dia karena suci dan bersih kalbu ini. Jadi selalu menolak, tidak mengikuti ajakan dan godaan-godaan fitnah. Yang kedua namanya batu shofa, punya sifat keras, kuat. Kamu banting, kamu benturkan, kamu tetap dia kuat. Seperti itulah kalbu yang tidak mengikuti fitnah, yang membenci dan mengingkari fitnah, kuat, keras, bukan keras negatif, keras positif, kokoh, kuat kalbu itu. Tidak mudah terombang-ambing oleh fitnah. Allah jadikan kuat dan pokok selama ada langit dan bumi. Makanya Rasul perumpamakan seperti batu shofa, mithlu shofa. Wal akhar murbadan aswada murbadan kalquz mujahriya la ya'rifu ma'rufan wa la yuzhiru munkaran illa ma ushriba min hawaw. Satu yang jadi hitam, gelap, tutupi noda-noda hitam tadi, seperti tikar tadi, tidak kelihatan apa yang dibalik tikar ini. Kalbu itu sudah tidak lagi mengingkari yang mungkar, untuk membencinya, untuk memusuhi, memeranginya, mentahdirnya, menasihati saudaranya untuk menjauh dari gila, tidak bisa. Wala ya'rifu ma'rufa, tidak pula kalbu itu mencintai yang ma'ruf, membela yang ma'ruf, memperjuangkan yang ma'ruf, sudah tidak bisa, tertutup. Nasallallahu alaihi wasallam. Fitnah dengan berbagai bentuknya, syahwat, dunia, wanita, harta benda, kedudukan, semuanya, syubhat, syubhat-syubhat, bid'ah, ahwa, dengan beraneka ragam menutupi fitnah. Begitulah fenomena yang ada. Kuluh Bani Adam dan tentunya hidup dunia darul ibtila, ladang kita diuji oleh Allah. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian ya dengan kebaikan ya dengan kejelekan. Diuji dengan kebaikan apakah bersyukur, diuji dengan kejelekan apa bersabar. Dilihat oleh Allah hambanya, diseleksi. Maka orang yang berakal, orang yang ingin keselamatan untuk dirinya, dia selalu mencari asbabun najah, sebab dan jalan untuk keselamatan bagi dirinya yang telah disebutkan tadi sebelumnya, supaya dia selamat. Jalan dan sebab keselamatan harus kamu tempuh, harus kamu jalani. Agar kamu terselamatkan dari gelombang dahsyatnya ombak fitnah yang selalu datang dan berkutu agamamu dan agamamu. Ingat yang Imam Malik sebutkan, itu darah dagingmu, segala-galanya bagimu dunia akhirat. Kita kembali kepada Rasulullah SAW, kembali kepada para sahabatnya, belajar membenahi akidah kita, membenahi ibadah kita, membenahi akhlak kita, membenahi muamalah kita, kita pada diri kita, pada anak dan istri kita, terdiam salehah, kita pada tetangga kita, orang tua kita, dan yang lain-lain. Agama ini sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Hari ini aku sempurnakan agama kalian untuk kalian, aku sempurnakan kenikmatanku untuk kalian. Termasuk dari kesempurnaan kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya, ditunjukkan kepada mereka asbabun najah, untuk mereka ikuti. Ini jalan keselamatan. Kami ingin selamat, ini caranya, begini jalan. Termasuk dari kesempurnaan kenikmatan, atmamtu alaikum ni'mati, Allah tunjukkan kepada hambanya asbabul halak, sebab-sebab jalan orang bisa hancur, rusak agamanya, imannya, agar mereka jauhi. Allah rahim bi ibadi, Allah itu rahmat kepada hambanya. Tidak hanya kebaikan dijelaskan untuk dicintai dan diikuti, hatta kejelekan pun dijelaskan agar mereka tahu ini bahaya, ini merusak, untuk ditinggalkan, dijauhi. Wa kadzalika nufassilul ayat wa litastabina sabilul mujrimin. Demikianlah kata Allah, nufassilul ayat, kami jelaskan, kami perinci, kami perjelas ayat-ayat kami al-haq mufassalan. Tidak hanya itu, tidak cukup. Litastabina sabilul mujrimin, agar tampak jelas pula bagi kalian jalannya mujrimin. Sehingga dua jalan, tinggal kamu pilih yang mana. Ini tafsirul ayat, ini sabilul mujrimin. Kamu ikuti yang mana? Rasulullah sebutkan kullun nasi yadhu faba'i'un nafsahu famu'tiquha au mubiquha. Tiap orang dari paginya beraktivitas, berbuat, beramal. Ini itu. Sibuk masing-masing. Untuk menjual dirinya. Tinggal yang satu menjual dirinya untuk dia merdekakan dari adab. Mengikuti tafsirul ayat. Sabilul mukminin. Yang satu aktivitas dan amal perbuatannya. Mubiquha. Merusak dan menghancurkan dirinya sendiri. Ada sabilul mujrimin yang dia pilih. Itu di hadapannya. Makanya disebutkan wadid yadharu min diddihi diddu wa bi'adzadiha tatamayyazul asya'u. Segala sesuatu itu ada lawannya. Kehidupan ini dengan lawan satu dengan yang lainnya terpisahkan jelas segalanya. Ada panas, ada dingin, ada pahit, ada manis, ada sehat, ada sakit, ya, semuanya. Kamu tahu nikmatnya sehat, sehingga kamu tahu parah dan gak enaknya sakit. Taat. Kamu mau kesana kemari gak bisa, mau makan gak nafsu, padahal makanan-makanan enak. Kamu tahu manis itu enak, jika kamu tahu pahit itu getir, tidak enak. Kamu tahu nikmatnya dingin, hawa sejuk. Ketika kamu merasakan gerah dan panas itu tidak nyaman. Wah, kata semuanya. Al-haq itu kenikmatan, hidayah, sabar. Nikmat azimah, ketika kamu melihat dan menyadari banyaknya yang gugur. Adanya banyak ketimpangan yang sesat. Allah selamatkan kamu dari semua itu. Abda segalanya. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Memberikan sabar dan istiqamah kepada kita selama kita hidup. Sampai ajal kita menjemput. Tidak ada keselamatan, jaminan keselamatan selama orang masih hidup. Imam Ahmad, wa huwa fi firasyil maut, rahmatullahi alaih. Kita asur menunggu ajalnya, megap-megap begini, rahmatullah. Nazak. Beliau didengar oleh anaknya mengucapkan la ba'd, la ba'd. Belum, belum, belum. Katanya, wahai ayah, apa yang belum? Tidak paham. Apa yang belum? Apa? Belum apa? Katanya anak, aku melihat syaitan di pojok kamar. Dia katakan, Ahmad, kamu selamat dari godaanku. Kamu selamat. Sampai saat itu mau mati masih digoda oleh syaitan untuk hamba ini guru bangga sudah selamat dari syaitan, masya Allah, orang saleh, orang ini hanya segera dibantah oleh Muhammad. La ba'd, belum, karena beliau masih ada nyawanya, rahmatullahi alaih. Jahatnya syaitan ya dari kalangan manusia, ya dari kalangan jin. Wal ma'sum man asamallah. Yang selamat hanya yang Allah selamatkan. Wahfakan Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Itu yang bisa saya sampaikan dan berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Kurang keinginan saya mohon maaf. Wallahu ta'ala alam. Wassalamu ala Nabi Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yeah.